بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد telah disebutkan pada waktu yang kemarin bahwasannya wasiat Luqman kepada anak beliau merupakan wasiat para nabi terdahulu yang terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya kata beliau, kata Al-Allamah Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah, hadhihi aqidah 'azimah yajibu an yastadiraha al-muslimu fi kulli lahdhah min al-lahadhatil hayati. Ini adalah akidah yang sangat agung, yaitu akidah apa? Yaitu tentang bahwasannya, nah, pertama tentang tauhid, kemudian yang kedua tentang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang wajib seorang muslim menghadirkannya pada setiap waktu dari waktu kehidupannya. Yastadiru anna Allah mutalli'un 'alaihi wa raqibun 'alaihi wa 'alimun bih subhanahu wa ta'ala. Wa qadirun 'alaihi wa qadirun 'ala kulli syai'. Hadhihi aqidah 'azimah yajibu an yulahidhaha al-muslim wa an yastadiraha adaiman, senantiasa menghadirkan pada dirinya bahwasanya Allah mutalli alai, melihat, mengetahui, mengawasi dirinya, dekat padanya, alim, maha mengetahui tentang dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha kuasa atasnya, kuasa atas segala sesuatu. Ini akidah yang besar, yang agung, yang wajib seorang muslim memperhatikannya dan senantiasa menghadirkan pada setiap waktu. Walihada Luqman awalan da'a ibnahu ila tarki syirki wa nahahu anhu. Wa makna hadza annahu ya'muru bit-tauhid wa bayyana lahu khuturatu syirki billah. Oleh karena ini Luqmanul Hakim pertama kali mengajak anaknya untuk meninggalkan kesyirikan dan melarang dari kesyirikan. Dengan artian hal ini bahwasannya beliau memerintahkan anak beliau kepada tauhid dan menjelaskan pula kepada anaknya tentang bahaya-bahaya syirik kepada Allah. Di dalam ayat itu beliau mengatakan inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Thumma bayyana lahu izamatullah tabaraka wa ta'ala. Izamatullah, azamatullah li alla yattakhidha as-sufaha ma'ahu andadan. Wa hadha ba'da sifati kamalihi subhanahu wa ta'ala. Wa illa falillahil asmal husna wa la yuhitu biha illa huwa. La uhsi thana'an alaik anta kama athnaita ala nafsik. Kemudian beliau menjelaskan kepada putra beliau tentang keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Menjelaskan tentang keagungan Allah agar apa? Agar para sufaha, orang-orang yang dia jahil bodoh, tidak menjadikan tandingan-tandingan bersamaan dia beribadah kepada Allah, atau menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah. Dan hal ini setelah disebutkan tentang sifat-sifat kesempurnaan Allah. Kalau tidak karena Allah memiliki nama-nama yang mulia. Iya, wala yuhitu biha illa huwa, dan tidak ada yang bisa meliputi ya kecuali hanya Allah yang bisa mengetahui nama-namanya. La uhsi thana'an 'alaik, tidak terhitung pujian terhadap engkau ya Allah, anta kama athnaita 'ala nafsik, engkau sebagaimana engkau memuji atas dirimu. Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam fi mana munajatihi li rabbih annallaha asma'un ukhra qad yu'tiha wa yu'allimuha man yasha min ibadihi wa qad yata'athar biha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam munajat beliau kepada Rabb-nya bahwasanya Allah mempunyai nama-nama yang lain yang sungguh diberitahu ilmunya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-Nya, dan ya ta'assal biha, ya, dan berpengaruh hal tersebut. Seperti dalam hadis, as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsaka au alimtahu ahadan min khalqika aw anzaltahu fi kitabika aw ista'tharta bihi fi ilmin ghaibi indak. Ya. Ista'tsar maksudnya disembunyikan, afwan. Ya. Dirahasiakan. Aku meminta kepada engkau dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namakan untuk dirimu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau engkau turunkan di dalam kitabmu, atau disembunyikan pada ilmu ghaib yang ada di sisimu. Berarti apa yang disebutkan dalam ayat ini tentang sifat-sifat Allah, iya, bukan berarti tidak ada sifat yang lain. Ada. Allah mempunyai sifat yang banyak yang tidak terhitung, hanya Allah yang bisa menghitungnya. Seperti yang kita isyarakan baca tadi, ya, hadis Rasulullah SAW ketika bermunajat kepada Allah, aku minta kepadamu dengan semua nama yang engkau namakan untuk dirimu. Alaihi salatu wassalam, fahatani sifatani min sifatillah, maka dua sifat ini yang disebutkan di dalam ayat tentang wasiatnya Luqman ini, ada dua sifat, adalah merupakan termasuk sifat-sifat Allah. Qudrah ala syai' wal ilmul muhit bi kulli syai', yaitu berkuasa atas segala sesuatu dan mengetahui ilmunya meliputi segala sesuatu. Wa yajibu 'alal muslim an la yaghfal an hadaini wasfain, maka wajib atas seorang muslim untuk ia tidak lalai terhadap dua sifat ini, al ilmu muhit wal qudratus syamilah, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu dan kekuasaan Allah yang mencakup segala sesuatu. Wa yastahdiru baqiyatu asma'illah wa sifat, dan juga tentunya menghadirkan ya nama-nama yang lain dan sifat-sifat yang lain. Bukan hanya ini saja. Fa inna kullama istadara al-kamalatillah bi sifati wa asma'ihi kullama izdada lahu haibah wa haya wa ta'dhiman wa ijlalan wa khaufan wa raqbah wa rahbah. Kullama istadara asma'ullahul husna wa sifatih al-ulya wujidat hadhil ma'ani wal atharu tayyibah fi nafsihi. Maka sesungguhnya ketika ia menghadirkan kesempurnaan Allah dengan sifat-sifatnya dan nama-namanya, maka ketika bertambah, ia akan bertambah haibahnya dia, segannya ia kepada Allah, mempunyai rasa malu, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, punya rasa takut kepada Allah, berharap dan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang demikian dijelaskan oleh Al-Allamah Syekh Muhammad Shalih bin rahimahullah, seseorang diantaranya ketika mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, dia akan bertambah keimanannya dan juga na'am berpengaruh terhadap jiwanya. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi di sini. Ketika ia menghadirkan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifat yang tinggi, dan ia mendapatkan makna-makna ini dan adanya pengaruh yang baik pada jiwanya. Sebagai contohnya saja, ketika seseorang mengetahui Allah punya nama Alim, Maha Mengetahui, dan sifat ilmu yang muhit, maka ketika ia menghadirkan pada dirinya, maka akan muncul padanya sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Karena ia tahu Allah punya sifat Maha Mengetahui segala sesuatu, yang kecil, yang besar, yang sembunyi, walaupun perkaranya itu sangat samar tersembunyi, Allah Maha Tahu. Maka dia tidak berani, walaupun di dalam betikan hatinya, untuk ia na'am melakukan berniat perkara-perkara yang jelek, maka berpengaruh kepada kejiwaannya. Nah, yang kata Syekh, wahada taufik minallah, maka ini merupakan taufik dari Allah. Man arada taufiquhu manahahu hadhi dzakira thayyiba wal masya'ir thayyiba nabila wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. A'udzu billahi minal ghafla wa nisyan, al ghafla an dzikrillah wa dzikrillah laysa bil lisan faqat wa innamal ghafla an istihdar 'idhamatuhu wa jalaluhu atau 'idhamatihi wa jalalihi subhanahu wa ta'ala wa qudratihi wa ilmihi wa itla'ihi wa adlihi subhanahu wa ta'ala wa isanihi wa wal karamihi. Barang siapa yang ia ingin mendapat Allah memberikan taufik kepadanya, menganugerahkan hal ini, maka zikirlah dengan zikir-zikir yang thayyibah ini. Nah, iya, yang berharga ini. Dan disebutkan dalam surat Al-Kahfi, dan jangan engkau taati orang yang lalai hatinya dari zikir kepada kami. Dan jangan engkau ikuti taati orang yang mengikuti hawa nafsunya, karena urusannya itu sia-sia. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian dan kealpaan. Iya, lalai dari zikir kepada Allah dan juga zikir kepada Allah itu bukan hanya di lisan saja. Nah, disebutkan oleh Syekh Yasin dalam sebuah kutip, zikir kepada Allah itu yaitu dengan amal, amalun salihat atau amalan ketaatan kepada Allah, itu pun zikir kepada Allah. Ya, qiraatul Quran, juga zikir kepada Allah. Nah, dan zikir-zikir warid itu zikir kepada Allah, dan juga zikir kepada Allah adalah dengan taklim, belajar syariat Allah dan mengamalkannya. Itu juga zikir kepada Allah. Makanya kata Syekh di sini, zikir itu bukan di lisan saja, tapi dibuktikan dengan amalan. Dan juga tidak lalai. Ya. Tidak lalai, selalu menghadirkan nama-nama dan sifat Allah pada diri kita. Hanya saja yang namanya kelalaian dari menghadirkan keagungan Allah dan juga kemuliaan Allah dan kekuasaan Allah dan juga ilmu Allah, dan Allah Maha mengetahui, ya, lalai dari menghadirkan keadilan Allah dan Maha baiknya Allah dan mulianya Allah, itulah yang na'am menyebabkan orang lalai. Nah, ba'da hadha tanbil azim li ibnihi wa wa'ad al-akid bi anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma wa ma'nahu ihdar an tu'si Allah tabaraka wa ta'ala, ihdar an ta'si Allah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala syahid mutalli wal qadir ala kulli syai'in yushi alaika kulli syai' fa illam yasha an yaghfira lak faqad halakat halakta wa in kana syirkan fal halak muhaqqiqun la syak. Maka setelah peringatan yang sangat besar ini kepada anaknya Luqman, kepada anaknya, beliau menasehatkan dengan nasihat yang menegaskan bahwasannya Allah sungguh meliputi segala sesuatu ilmunya. Maknanya, ya, maknanya hal ini, nasihat kepada anaknya artinya, ihdar, hati-hati, jangan sampai kamu bermaksiat kepada Allah. Hati-hati, jangan engkau bermaksiat kepada Allah. Sungguhnya Allah itu Maha mengetahui, menyaksikan, mengetahui, Maha kuasa terhadap segala sesuatu, yang akan menghitung amalan-amalan kamu. Nah, kalau kamu tidak segera minta ampun, maka kamu akan binasa. Kalau kamu berbuat syirik, maka kebinasaan itu pasti akan mengenai dirimu, dan itu tidak akan ragu lagi. Nah, kemudian disebutkan wasiat yang berikutnya, yaitu tentang as-shalah. Nanti insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam. Tafadhalu.